نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرحمة. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرحمة منك. اللهم آمين. Insyaallah kita teruskan kajian tafsir Al-Sa'di. Kita sampai pada ayat 58 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wa dkhulu al-baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum." وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Kita artikan wa idh qulna dkhulu, dan ingatlah seperti yang sudah pernah kita bahas, wa idh, kemudian nanti ada ingatlah sebelumnya wadhkur idh fi mahali nasb maf'ul, wadhkur idh, dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah kamu ke negeri ini yaitu Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana saja kamu suka, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Kukum memilih diri dan antum diri. Anak juga diri. Korek. Diri. Terlambat. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu hukuman dari langit karena mereka berbuat fasik. Ya, kita pelajari sekarang sedikit dari i'rab dari kitab dari Al-Qur'an ayat ke 58 dan 59 dan juga insyaallah ayat ke 60. Oh, ini Pak. Pak diri, Pak. Enggak bisa diri. Ya, silakan nikmati dirinya, Pak. Karena terlambat. Kita dari Al-Qur'an wa idz qulna dkhulu hadhihi al-qaryata. Wa idz waw di sini adalah waw apa? Istinaf. Waw istinaf ya. Ya kan? Waw di sini waw istinaf ya. Kemudian setelah itu ada id ismun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi, karena sebelumnya ada udhkur wadhkur id, dan ingatlah ketika, jadi id ini artinya ketika, dan ingatlah ketika kulna kami mengatakan, yang mengatakan kepada kalian, sebenarnya mengatakan kepada kalian kulna فعل ما فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلمين. Kemudian kulna na di sini dhamir mabniun ala sukun fi mahalli jarin bukan fi mahalli raf'in. Antum bertiga ngapain? Hah? Pak kenapa, Pak? Kok bertiga ngapain kok trio kayak gini? Diri. Kulna dakhulu kulna na di sini fi dhamir fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Dan ketika kami mengatakan udkhulu, masuklah kalian. Udkhulu fi'il fi'il amr mabniun 'ala dhamm liittisal bi wawil jam'. Ya. Udkhulu. Bukan 'ala dhamm, salah. Mabniun 'ala af. Ya, mabniun 'ala hadfi an-nun. Karena fi'il mudhari'nya yadkhuluna, nun dihapus. Dan ketika kami berkata masuklah oleh kalian, apa yang dimaksudi? Hadhil qaryata. Hadhi kita tahu ha isim isyarah. Tapi bagaimanapun sudah hadhi kita kata isim isyarah mabniun alal kasri. Oke, gitu aja. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Ini jadi ingat kalau misalnya kita lihat hadhil qaryah, hadzal waladu, hadzal adribu hadzal walada. Nah, terus setelah isim isyarah itu kan ada isim. Seperti hadhil qaryata di sini mansub kan? Nah, dia adalah badal terhadap isim isyarah. Jadi maf'ulnya itu adalah isim isyarah. Kemudian isim yang setelah itu adalah badal. Oke. Dan badal itu mengikuti mubdalnya, ya. Jadi mengikuti harokatnya. Makanya di hadhil qaryata. Oke, hadhil qaryata itu maf'ul bih, tapi yang lebih tepat hadhi itu yang maf'ul bihnya. Kemudian al qaryata itu adalah badalnya. Badal terhadap hadhi. Oke. Dan ketika kami mengatakan udkhulu hadhil qaryata. Al qaryata ini dengan alif lam. Tapi alif lam di sini menunjukkan umum atau khusus? Khusus. Yang dimaksud dari al qaryata di sini bukan keumuman desa, tapi adalah Baitul Maqdis. Berarti qaryah itu bisa disebut negeri, bisa disebut desa, kampung, itu qaryah. Ya. Jadi qaryah bisa juga negeri, balad, ya. Bisa artinya itu qaryah. Aina qaryatuka misalnya? Qaryatuka qaryati Madura. Di mana tanah airmu, negerimu di mana? Negeri saya Madura. Gitu misalnya. Duduk pak, Agus, Khalid, duduk, jangan diri terus, kasihan. Hadhil qaryata, hadhi maf'ul, al qaryah adalah badal. Fakulu, maka, fa di sini atof ya, maka makanlah oleh kalian. Kulu itu fi'il amr masyhur. Kemudian minha, maka makan oleh kalian minha darinya. Ha di sini kembali ke hadhil qaryah ya, maka makanlah yang dari qaryah itu, yang diartikan dan makanlah dari hasil buminya, ya. Haythu syi'tum ini artinya dari sisi. Di sini apa artinya? Yang banyak lagi enak di mana saja kamu suka. Haythu itu artinya dari segi. Dari segi yang kamu suka, maksudnya agak bagaimanapun terserah kalian. Ya, bagaimanapun terserah kalian. Dan haythu itu dia adalah ismun, isim dia, dan dia mabni bukan mu'rab. Dia mabni 'ala dhamm. Jadi haythu itu mau bagaimanapun dia keadaannya dalam i'rab, dia tetap haythu ya kan? Terus gitu haythu. Enggak diganti. Karena dia isim mabni dan mabninya 'ala dhamm, makanya haythu, tidak pernah ada haytha. Yang ada adalah haythu, ya. Tetapi dia fi mahalli nasbin, posisinya mansub dia. Kenapa posisi mansub? Ya, posisi mansub karena dia zorof. Sekarang zorof itu ada zorof makaniyah, ada zorof zamaniyah. Mana yang lebih tepat? Zorof zamaniyah atau zorof makaniyah? Untuk yang di sini nih, untuk yang ayat ini nih. Menurut antum, kalau misalnya lihat sini. Makan. Oke, di sini termakan banyak lagi enak di mana saja kamu suka. Ya bukan zorof makannya, bukan zorof zamannya, bukan zorof zamannya. Zorof kan seperti kalau English itu adverb. Adverb itu ada adverb of time, adverb of place. Ya. Nah sekarang yang haitsu ini bisa adverb of time, zorof zaman, bisa juga zorof makan, adverb of place. Nah kalau kita lihat terjemahannya dia adverb of place. Kenapa adverb of place? Karena kalau misalnya adverb of time sih nggak cocok. Makanlah kapanpun kamu suka, nggak sesuai dengan maksud dari ayat. Jadi sini makanlah dari hasil bumi dari Qaryah tersebut, Baitul Maqdis, daerah sekitar itu, yang banyak lagi enak dimanapun di bumi itu yang kamu suka. Bukan kapanpun, ya kapanpun benar, kapanpun kamu suka makanlah itu bebas, nanti kita makan kan bebas. Tapi yang dimaksud sini supaya antum tercovery satu Korea itu, antum boleh makan dimanapun yang antum suka, itu lebih tepat. Makanya terjemahkan di sini dengan terjemahan yang lebih tepat, di mana saja, haitsu, di mana saja, di mana saja itu di sini sebagai posisi, sebagai adverb, semacam adverb dalam Inggrisnya, wherever you like, dimanapun kamu suka. Agus, antum di sini aja, Agus sini antum kan lebih dulu datang sini. Ridho biar di sedikit keluar. Nah, dimanapun kamu suka. Baik, kemudian rokoda. Oke, rokoda di sini artinya apa? Rokoda enaknya. Dan masukilah, dan kemudian wadkhulu. Wow, di sini ataf bukan? Ataf terhadap kulu ya. Karena sama-sama fi'il amr. Atau ataf ya terhadap kulu atau udkhulu. Wadkhulul baba, dan masuklah oleh kalian ke pintu. Al-baba, gerbangnya, al-bab, pintu gerbang. Sujada sebagai hal, sahih, sebagai hal. Siapa yang disifati sujud ini, siapa? Apakah babnya atau iya merekanya? Oke. Hal mansub bil fathah. Dan adapun yang al-baba, kita punya berapa fathah di sini? Wadkhulu baba sujada, dua-duanya fathah. Al-bab itu maftuh, maksudnya mansub, kemudian sujada juga mansub, tapi kedua-duanya beda posisi dalam i'rab Arabiknya. Al-bab sebagai maf'ulun bi, kalau misalnya sujada sebagai hal. Ridho diri, ridho. Diri. Kum. Ya gitu aja terus. Wadkhulu baba sujada. Kemudian waqulu hittatun naghfir lakum khotayakum, dan katakanlah oleh kalian. Qulu juga waw, di sini ada waw ataf. Qulu dan katakanlah. Dan katakanlah waqulu hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Hitta. Dan katakanlah hitta. Nah, bebaskanlah kami. Di sini anda belum bisa menafsirkan sih. Tetapi apa artinya itu? Ampun, apa bebaskan. Di sini katakan qulu, katakanlah oleh kalian ya kan. Hittatun di sini marfu' dia. Dia sebagai khobar untuk mubtada yang terhapuskan. Sebagai khobar untuk mubtada yang terhapuskan. Ada mubtadanya tapi terhapus. Yang maknanya adalah perkaramu adalah penghapusan, yaitu bebaskanlah kami dari dosa. Ampunilah kami dari dosa. Bebaskanlah kami dari. Jadi hitotun itu udah maknanya bebaskanlah kami dari dosa. Pembebasan dari dosa, bebaskanlah kami dari dosa. Ya. Amruka hitotun itu takdirnya, amruka hitotun. Itu perkaramu ya Rob adalah pembebasan, yaitu pembebasan kami dari dosa-dosa. Nah, hitotun ini itu khobar dan mubtada-nya mahdzuf. Aslinya ada mubtada dan khobar dalam setelah qulu ini. Nah, mubtada dan khobarnya itu fi mahalli nasbin sebagai maqul al-qaul, kalau pernah dengar. Tapi enggak usah dipermasalahkan juga. Bagaimanapun, katakanlah oleh kalian hitot. Maka apa balasannya? نغفر لكم خطاياكم. نغفر لكم خطاياكم. Sekarang نغفر لكم itu dari kata غفر يغفر, dan dia lihat فعل مضارع tapi dia majzum, tapi dia majzum. نغفر لكم خطاياكم, kenapa? Karena dia adalah jawaban terhadap permintaan untuk perkataan qulu. Jadi kalau misalnya Nabi bilang, ya Agus, uktub tanjah, wahai Agus, tulislah, kamu akan lulus. Tanjah, nah, tanjah ini fi'il mudhari majzum. Kenapa? Sebagai jawaban terhadap amr. Gitu. Contoh lain misalnya, ya Arif, ishrab tanjah, minumlah, kamu akan sukses. Minum apa itu? Dukun dah emang. Ishrab tanjah. Ishrab ini fi'il amr, mabniun ala sukun. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiru anta ya Arif. Nah, kemudian ternyata ada jawaban terhadap itu, yaitu tanjah. Jawaban terhadap amr. Kalau misalnya permintaan amr ini antum tunaikan, maka apa jawabannya? Tanjah. Kamu akan lulus. Nah, tanjah ini fi'il mudhari majzumun wa amnatu jazmihi udah sukun ya kan. Fi akhirhi. Nah, baik. Jadi akhir itu, naghfir itu. I'rabnya. Kami akan mengampuni lakum, bagi kalian, jar majrur. Khotayakum, dosa-dosa kalian. Naghfir lakum khotayakum. Khotayakum maf'ulun bih mansub bil fathah al muqaddarah. Jadi aslinya khotayakum. Khotaya, nah setelah ya itu ada alif. Ingat itu. Ya. Khoto ada alif, ya, ya kan? Habis ya itu ada alif. Di sini karena terkendengan tulisan Qur'ani seperti ini enggak kelihatan, padahal setelah to itu ada alif, setelah ya itu ada alif. Itu kalau di biasanya seperti itu dalam tulisan biasa, tapi ini karena dengan font Qur'an jadi tidak dizahirkan alifnya, tetapi dengan mad, dengan alamat mad panjang. Khotayakum. Khotayakum khotaya maf'ulun bih mansubun bil fathah al muqaddarah wa huwa mudhaf muqaddarah al alif li ta'azzur wa huwa mudhaf. Kemudian kum itu dhamir ya mabni ala dhamm fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, gitu ya. Khotayakum, selesai dari situ. Wa sanazidul muhsinin, waw di sini waw istinaf. Jadi kita maknai sanazid sin, namanya harf istiqbal, namanya itu duduk itu harf istiqbal, istiqbal atau disebut harf taswif. Harf istiqbal yang menunjukkan apa? Menunjukkan masa depan. Akan, artinya akan, will, seperti dalam English itu seperti will atau shall. Wa sanazidu, nazidu fi'il, fi'il apa Agus? Mudari', nazidu fi'il, fi'il mudari', marfu'un bidhamma. Al-muhsinin maf'ulun bih mansubun bi bil ya. Ya benar, bukan bin nun, bi sebutin nun enggak. Dia bukan fi'il. Muhsinin fi'il mudari', fi'il mudari'. Muhsinin ismun, ya itu belum sebagai maf'ulun bih mansubun bil ya. Oke, maka kami akan menambah pahala, maksudnya bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau misalnya kita perhatikan ayat 58 ini, ada berapa fi'il amr? Pertama udkhulu, kemudian qulu, kemudian udkhulu, kemudian qulu. Gimana agamnya? Ulkhulu, khulu, ulkhulu, khulu. Masya Allah. Masuklah kalian, masuk ya. Kemudian makan, dan masuk dengan keadaan itu. Kemudian katakanlah, Kemudian ada berapa fi'il madhi dalam ayat ini? Ada berapa fi'il madhi dalam ayat ini? Teliti lagi. Ada berapa fi'il madhi dalam ayat ini? Ada yang udah bisa jawabannya ketemu? Bakhtiar, ha? Ada berapa? Satu. Satu aja kata antum. Antum bilang berapa? Satu. Agus bilang berapa? Agus jangan nangis Agus. Bilang berapa? Oh antum enggak kuat kipas. Hah? Dikasih. Sini sini sini. Bilang dong berapa? Malu-malu kali ya. Ada berapa fi'il madhi? Ya Faris, antum malah merhatiin orang Faris. Ayo Faris, jawab. Berapa fi'il madhi? Satu. Satu. Ikut mengikuti ikutan. Pak, ada berapa fi'il madhi? Ikut lagi mau. Satu. Ah, masa ikut ikutan nama junior gimana Pak? Yang sahih adalah dua. Kenapa bisa begitu? Pertama apa? Pertama, yang antum dapetin apa? Fi'il madhi. Kulna. Kulna. Kemudian? Syi'tum. Ao-ao. Syi'tum ya. Masyikta. Masyikta. It's up to you guys. Masyikta. Syikta. Apa tadi belum ada Robin ya syikta itu? Fantasan. Ya. Kemudian ada berapa fi'il fi'il mudhari' di sini? Udah ketemu? Berapa? Satu apa dua apa tiga apa empat? Dua. Ada? Coba Ridho. Ada berapa Ridho? Masih mencari. Masih mencari. Still loading ya. Masih scan, scan. Antum tahu Pak? Udah tahu Pak? Udah ketemu? Udah kedua baru. Coba cari lagi kalau udah kedua baru. Berarti ada yang mau didapetin lagi. Ridho, udah ketemu? Baru satu. Tiga. Ada tiga. Bagus ini ikhtilaf ini bagus. Nanti kita ada tarjih. Yang salah kita keluarkan dari majlis ini. Coba Pak, antum atau dari Ridho dulu yang paling sedikit satu. Apa yang antum dapatkan? Khotoya. Khotoya. Kalau antum Pak ini? Nafir. Hah? Nafir. Dan apa oh, tadi? Nazid. Kalau misalnya antum? Nazid sama Nafir. Sama? Nafir, Nazid sama Nafir. Sama apa? Sama Minha? Atau 58 yang ditulisan? Dua aja? Ridho ternyata antum fidolali mubin. Antum sedang berada di kesesatan yang nyata. Enggak ada khotoya itu sejarahnya bukan fi'il mudhari ya Ridho. Itu bukan fi'il mudhari ya Ridho. Khotoya tadi udah kita bilang dia maf'ul mandi sih khotoya. Maf'ulun bi mansubun bil bukan bil ya. Mansub bil fathah al muqaddarah. Oke, jadi fi'il mudhari naghfir dan nazid. Jangan sampai salah lagi. Kemudian fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fabaddala. Fa di sini istinaf. Badala fi'il madhi. Alladziina dzalamu alladziina di sini isim. Isim mausul mabniun 'alal fathhi fi mahalli raf'in fa'il untuk badala. Badala. Ya, jadi alladzina isim mausul mabni 'alal fathhi fi mahalli raf'in sebagai fa'il untuk fi'il baddala. Kemudian zalamu silatul mausul fi'il madin mabni 'ala dhamm liittisalihi bi waw al-jama'ah dan waw itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il alif lil fariqah. Fabaddala alladziina dzalamu berarti fa'ilnya pelakunya adalah alladziina. Ya. Qawlan maf'ulun bih ya, maf'ulnya, objeknya. Jadi kita punya fi'il, fa'il dan maf'ul. Fi'ilnya baddala, fa'ilnya alladzina zulamu, maf'ulnya qawlan. Terus ghoiro, ghoiro ini sifat. Ghoiro ini sifat. Oke, sifat, sifat. Terus badal itu kan mengikuti mausuf dan mubdalnya. Maka di sini ghoiro, di sini mansub. Kenapa? Karena dia mensifati maf'ulun bih, dan maf'ulun bihnya mansub. Lihat maf'ulun bihnya qawlan, mansub. Maka ghoiro pun mengikuti qawlan. Tetapi bisa juga ghoiro ini sebagai badal bagi qawla. Boleh. Dua-duanya bisa. Antum bisa i'rabkan sebagai sifat, antum bisa i'rabkan sebagai sebagai badal. Wahwa apa? Wahwa mudhaf. Ghaira wahwa mudhaf. Alladhi isim mausul mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilayhi. Alladhi mudhaf ilayhi. Ghair itu mudhaf. Alladhi ghair, alladhi mudhaf. Itu samsul mausul. Ya. Lucu. Itu antum kenapa dilihatin kayak gitu? Lihat mata batinnya dia. Lucu banget. Teleng aja itu kucing gitu. Alladhi yang, oke, mudhaf ilaihi. Qila lahum. Qila itu silatul mausul. Qila fi'il madhin mabniun 'ala al-fathhi. Ini fi'il madhi majhul kalau dalam sarafnya. Jadi qila qila qilu. Qila qilata. Qilna. Qilta qiltu ma qiltum. Qilti qiltu ma qiltunna. Qiltu qilna. Qila lahum. Ya, jar majrur. Fa anzalna. Fa di sini. Fa di sini sababiyah namanya. Fa sababiyah. Fa'anzalna, anzalna fi'il madhi mabniun 'ala 'ala sukun ittisalan bi dhamirin mutakallimin. Maka kami turunkan na di sini dhamir 'ala alladhina zalamu 'ala jar alladhina ismun mausulun mabniun 'ala 'ala al-fathhi fi mahalli jarrin, karena sebelumnya ada harfu jar maka dia majrur. Alalladzina zalamu silatun mausul. Zalamu fi'lun madin, fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi lil-ittisali bil-waw al-jamaa. Waw dhamir dan seterusnya dan seterusnya. Rijzan maf'ul bih, gampang. Minas samai jar dan majrur, gampang. Bima kanu bi harfu jarin mabniun 'ala su, bukan mabniun 'ala al kasr. Ma ma apa? Ni ya, apa? Nah. Mane. Naun sia. Ma di sini ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli, eh siapa bisa, fi mahalli jarrin karena bi. Kanu fi'lu madhin, fi'lu madhin naqis mabniun 'ala, mabniun 'ala apa? 'Ala dhamm liittisali bi wawil jama'ah bi dhamirin mutakallimin. Bima kanu ya sukun, dan domir tadi waw itu sebagai isim untuk kana, fi mahalli rafa'in sebagai isim untuk kana. Ya sukun fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Dan kalimat dan jumlah ya sukun itu adalah khobar untuk kanu atau kana, boleh. Oke. Okay. Agus tolong baca 58 tafsirnya. Tafsir ayat 58. Ini juga termasuk di antara nikmat Allah terhadap mereka setelah kemaksiatan mereka kepadanya. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka untuk memasuki suatu kampung yang menjadi sebuah negeri dan tempat menetap, serta kemuliaan bagi mereka kala itu. Dan mereka akan memperoleh rizki yang melimpah, dan agar jalan mereka memasuki harus dengan rasa tunduk patuh kepada Allah dengan perbuatan, yaitu memasuki pintu gerbang sambil bersujud, artinya tunduk dan patuh, dan juga dengan perkataan, yaitu agar mereka berkata hilbatu hilbatu, bebaskanlah kami dari dosa, yakni menghapus dosa dan kesalahan mereka dengan permohonan mereka atas ampunan kepadanya, ampunannya kepadanya. Naufir lakum khotayakum, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dengan adanya permohonan kalian atas ampunannya. Wasanazidul muhsinin, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik dan perbuatan-perbuatan mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, yaitu balasan yang segera yang segera maupun yang tertunda. Wabaddalal ladzina zalamu, lalu orang-orang yang zalim mengganti, yakni yang zalim di antara mereka. Allah tidak berkata lalu mereka mengganti, karena tidak semua dari mereka itu mengganti qawlan wayran ladzi qila lahum, perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dan mereka berkata, gantilah kata hilbah, bebaskanlah kami dari dosa, dengan kata hilbah, yang berarti sebuah biji dari gandum, dengan maksud penghinaan atas perintah Allah dan olok-olokan. Ini berarti kan, antum tahu Yahudi kayak gimana ya? Disuruh ini, malah justru berbuat kayak gitu. Ya, kemudian ketika mereka, ketika mereka mengganti perkataan itu, padahal sangatlah ringan, maka penggantian mereka terhadap perbuatan adalah lebih patut dan utama. Itu kalau misalnya lafal kayak gitu aja mereka ganti, yang lebih ringan itu, ya, maka gimana dengan perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi kesempatan untuk ini? Ya makanya, itulah Yahudi. Kemudian, oleh karena itu, mereka memasuki dengan merangkak dengan pantat mereka. Dan ketika kezaliman ini merupakan penyebab terbesar akan azab Allah terhadap mereka, Allah berfirman, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu, di antara mereka, رِجَزًا, hukuman, yaitu azab, minas sama, dari langit, disebabkan karena kefasikan dan kezaliman mereka. Kalau ikan disuruh masukin dengan sujud, dengan sujud, tapi malah melakukan dalam pandang mereka, gimana penghinanya tuh Yahudi, benar-benar Allah bilang ya, ya bro ya, disebabkan karena kefasikan dan kezaliman mereka. Baik, udah dua ayat ini atau mau lanjut? Udah jerah dengan tafsir, gimana bro, mau lanjut apa enggak? Terserah tuh, senang ikut untuk follower lagi. Kita cukupi aja di sini ya. Insyaallah besok kita teruskan wa istighfar kaum Musa. Ayy subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini yang letih ya.